kita masih banyak sekali Al-Ustaz Zulkarnain dan para khatib meminta semua peserta untuk hadir besok pagi jam 9. Untuk hadir besok pagi jam 9. Ya, materi sesi pertama kita mulai jam 9 pagi. Insyaallah. Pengumuman yang kedua, besok hari Ahad seperti biasa di Kota Bandung akan ada Car Free Day. Jadi jalanan macet terutama dari jalan Singgasari Juan dan Agung tersambung ke jalan Merdeka sampai ke depan jalan di depan jalan Bank Indonesia. Jadi diharapkan kepada peserta untuk mengatur strategi agar bisa masuk ke Masjid Al-Quwah, berarti dari dua jalan. Yang pertama dari jalan Perintis Kemerdekaan di sebelah selatan Bandung dari arah Biaduk. Yang kedua adalah dari jalan Purnawarman di depan BIC dan di belakang Gramedia. Jadi sekali lagi perhatian untuk hari Ahad seperti biasa di Kota Bandung akan ada Car Free Day, jalan yang dibuat untuk jalan kaki bagi setiap hari Ahad di depan Insinyur Haji Juanda, jalan Insinyur Haji Juanda yang bersambung di jalan Merdeka sampai di depan jalan Bank Indonesia. Jadi sekali lagi diharapkan para peserta bisa mengatur waktu dan mengatur jalan untuk menuju ke Masjid Al-Quwah. Dan yang ketiga sekali lagi, para peserta tidak boleh merekam di meja Al-Ustaz Zulkarnain ketika berbicara karena rekaman atau mengganggu jalannya kajian ilmiah kita. Alhamdulillah ini infonya ada telat, kita akan mulai sesi ketiga ini. Alhamdulillah. beliau dan saya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Taala maha mengerjakan apa yang diinginkan dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya dan tidak ada sesuatu apapun di alam ini yang keluar dari penampilan dan tidak ada sesuatu yang muncul kecuali melalui pengaturannya. Walau mati dan sahaja sebelum pada penyakit dan tidak ada tempat berlari tempat mengelak dari seseorang dari takdir yang Allah telah tentukan dan seseorang tidak akan mampu melewati apa yang telah digariskan untuknya di berlaut yang tulis tadi. Ini beberapa pembahasan diberikan di sini oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala berkaitan dengan pembahasan takdir, berkaitan dengan pembahasan takdir. Harus diketahui bahwa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu dari rukun iman yang diterangkan di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman وقال كل شيء فقد قدره تقديره الله سبحانه وتعالى سسواه ومنافقين ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini sangat banyak di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW mutawatir menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global, seorang hamba dikatakan beriman kepada takdir apabila ia meyakini, apabila ia berpijak di atas tujuh pijakan di pembahasan takdir. Saya akan menerangkan tujuh hal yang wajib diyakini dalam pembahasan takdir sehingga benar keimanan seorang hamba berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama dari pijakan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah takdir adalah seorang harus meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah maha mengetahui. Segala yang ditakdirkan Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang ditakdirkan setelah terjadi. Allah maha mengetahui apa yang ditakdirkan sebelum terjadi. Dan Allah maha mengetahui apa yang ditakdirkan pada saat terjadinya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah berfirman, "Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'aliman." Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilman." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan doa para malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Ya. Maka segala yang ditakdirkan tidak mungkin ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu. Tidak mungkin ada yang terjadi di tengah kekuasaan Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui. Ilmu Allah maha luas. Allah mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. yang tidak akan terjadi ini nanti akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Dan ini menunjukkan luasnya ilmu Allah. Allah menjelaskan tentang ucapan angan-angan orang-orang yang berada di dalam api neraka. Ya, walau darah itu ukibu ala nari faqalu ya laylana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wala nakuna minal mu'minin. Dikatakan untuk melihat bagaimana orang-orang kafir itu berdiri di depan api neraka. Mereka berkata, perhatikan ucapan orang-orang kafir dalam neraka, andai kata kami dikembalikan ke dunia, maka kami akan beriman kepada ayat-ayat Rabb kami dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Sekarang saya bertanya, orang kafir di neraka mungkinkah kembali ke dunia? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Namun Allah kabarkan, andai kata itu terjadi, andai kata terjadi mereka dikembalikan ke dunia, bagaimana terjadinya? Apa yang akan mereka lakukan? Allah kabarkan. Di dalam ayat setelahnya, Allah menjelaskan, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, walau ruddu la'adu ila ma nuhu'an. Bahkan mereka hanya menampilkan apa yang dulunya mereka sembunyikan, itu dusta. Allah terangkan, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti akan mengulangi perbuatannya. Jadi tidak akan terjadi orang kafir ini kembali ke dunia. Nah, Allah kabarkan kalau mereka kembali ke dunia, pasti akan mereka ulangi lagi perbuatannya. Nah, ini ayat-ayat yang seperti ini ada di beberapa tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha luas. Karena itulah ada kewajiban yang wajib kita imani dalam masalah takdir. Tidak satu perkara pun yang ditakdirkan oleh Allah keluar dari ilmu Allah. Semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang pertama, pijakan yang pertama yang harus diyakini oleh seorang hamba sehingga benar keimanannya dalam masalah takdir. Yang kedua, dari dasar pijakan berkaitan dengan keimanan dalam masalah takdir, seorang hamba harus meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya di Al-Lauhul Mahfuz. Segala yang ditakdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah tempat penulisan. Al-Lauh, kata lauh. Lauh itu adalah tempat untuk menulis. Dalam bahasa Arab kata lauh kadang terbuat dari kayu, kadang dari kulit, kadang dari kertas. Apa yang dipakai untuk menulis itu disebut lauh. Dan tidak diterangkan kepada kita lauh ini terbuat dari apa. Walaupun ada sebagian riwayat menerangkan dia terbuat dari apa permata. Cuma riwayat-riwayatnya ya, diperbincangkan dari sisi keabsahan, dari sisi ilmu hadis. Secara global lauhul mahfuz, segala yang ditakdirkan dicatat di lauhul mahfuz, ini adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Allah firman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut tercatat di dalam sebuah kitab. Hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Ayat yang lain, Allah firman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, perkara-perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Tidak satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi, tidak ada yang basah maupun yang kering kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya di kitab yang sangat jelas. Inilah Lauhul Mahfuz. Dan telah syahid dalam hadis Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50,000 sanah." Wakan arsyuhu ala al-ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh penakdiran makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah tercatat. Yang di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, fa qala lahu uktub." Awal yang Allah cipta adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada yang tulislah. Maka pena ini pun bertanya, "Wa ma aktub? Apa yang aku tulis?" Maka Allah berfirman, "Uktub ila ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka si pena pun menulis segala takdir yang terjadi hingga hari kiamat. Ya. Nah, apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz ini sudah kering. Rasulullah bersabda, "Rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf." Pena-pena yang menulis telah diangkat dan lembaran-lembaran tempat penulisannya sudah kering di tadi atasnya. Ya. Sudah kering. Tulisan yang berada di atasnya. Maka ini semuanya dari hal yang wajib diyakini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan takdir. Namun harus diketahui bahwa penakdiran itu ada 5 tempat diterangkan di dalam apa? Nas-nas Al-Quran dan Hadis. Disimpulkan oleh Ibnu Qayyim bahwa penakdiran ada 5 bagian atau 5 terbagi 5. Penakdiran yang pertama, penakdiran yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang kita terangkan tadi. Penakdiran yang kedua adalah penakdiran di alam ruh. Penakdiran di alam ruh. Di situ penakdiran secara umum, siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Dan penakdiran yang ketiga adalah penakdiran ketiga janin, ketika ditiupkan ruh ke janin yang berada di perut ibu. Diterangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, apabila ditiupkan ruh ke janin yang berada di perut ibu itu, maka diperintah malaikat untuk mencatat 4 perkara, untuk menulis amalnya, ajalnya, rezekinya, dan apakah dia orang yang beruntung atau merugi. Ini penakdiran di perut ibu. Penakdiran yang keempat, penakdiran tahunan di malam Lailatul Qadar. "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ya, dan di ayat yang lain di surah Dukhan disebutkan di Lailatul Qadar itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dibagilah setiap perkara yang bijaksana. Ini penakdiran. Kemudian yang kelima ada penakdiran harian. Ada penakdiran harian. Ini yang disebutkan di dalam firman-Nya, "Wa kullu yawmin huwa fi sya'an." Dan pada setiap harinya Allah berada pada suatu urusan. Maksudnya di sini penakdiran harian. Jelas ya? Maka ini 5 bentuk dari penakdiran harian. Ya. Kalau seorang membaca misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyama sallallahu lahu fi atharihi." Ya, ayyama sallallahu lahu fi rizqihi wa yunsi'a lahu fi atharihi, falyaqir rahimahu. Siapa yang senang rezekinya dilapangkan, ajalnya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa rezeki bisa ditambah, ajal bisa dipanjangkan? Bukankah semuanya sudah ditulis di penakdiran? Maka ini pertanyaan tidak begitu bermasalah, karena kita mengetahui bahwa penakdiran ada berapa? Ada 5. Nah, yang mungkin terjadi perubahan di penakdiran yang keempat dan kelima. Kalaupun terjadi perubahan di penakdiran yang keempat dan kelima, semuanya telah tercatat di penakdiran di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Maka tidak ada pertentangan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari dasar seorang muslim dikatakan benar keimanannya di dalam masalah takdir, dia wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi. Allah menghendakinya. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan Allah di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari hal tersebut. Ya Allah firman, fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya Allah firman, walakinallahu yaf'alu ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian yang keempat dari dasar keimanan yang membenarkan keimanan seorang kepada takdir, dia wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan ini, makhluk-makhluk yang telah tercipta dan ditakdirkan ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengadakan dan menciptakannya. Allah firman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran." Allah menciptakan segala sesuatu lalu Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah firman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Iya. Maka segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Ini prinsip atau dasar yang keempat. Kemudian dasar yang kelima, dan dasar keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani umumu hikmatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah di belakang segala yang Dia takdirkan. Allah Maha mempunyai hikmah di belakang segala yang ditakdirkan. Wallahu alimul hakim. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falillahil hujjatul balighah." Milik Allah lah hujjah yang Maha mendalam. Iya. Maka apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di belakangnya. Dan berbicara tentang hikmah ini, ada dua kelompok yang menyimpang di dalamnya. Sebagian ada yang berlebihan dalam masalah hikmah, berlebihan di dalam masalah hikmah, sehingga segala sesuatu harus dia tahu hikmahnya. Dia pertanyakan. Inilah kelompok orang-orang yang banyak mempelajari ilmu filsafat, sedikit-sedikit mempertanyakan apa hikmahnya, apa sebabnya. Dan ini keliru, sebab tidak segala sesuatu akan manusia bisa sampai ke sana dan bisa dia tahu hikmahnya. Dia punya ruh, ruhnya sendiri dia tahu bagaimana. Dia tidak tahu bagaimana bentuknya, padahal melekat pada dirinya. Menunjukkan bahwa sebagian hal manusia itu tidak bisa untuk mengetahuinya. Jelas ya, ini berlebihan. Sudut yang lain ada yang berlebihan, dia nafikan hikmah. Dia anggap bahwa segala sesuatu itu semata kehendak Allah, tidak ada hikmahnya. Jadi kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah. Mereka menyimpang dalam hadis. Adapun ahli sunnah, pengikut kebenaran, mereka menetapkan bahwa segala yang ditakdirkan Allah mempunyai hikmah di belakangnya. Sebagian dari hikmah itu Allah memberitahukannya kepada kita. Dan sebagiannya tidak diberitahukan. Yang tidak diberitahukan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha baik di dalam segala perbuatannya. Allah Maha baik di dalam segala perbuatannya. Perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Allah menakdirkan adanya orang yang bermaksiat. Allah menakdirkan adanya orang yang kafir. Allah menakdirkan adanya orang yang beriman dan orang yang berbuat ketaatan. Allah menakdirkan kebaikan dan kejelekan. Semua takdir Allah adalah baik. Semua perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Karena itu tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Wasyarru laysa ilayhi." Kejelekan itu tidaklah kembali kepada-Mu ya Allah. Tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Jelas ya? Jadi perbuatan Allah adalah baik. Allah menakdirkan adanya ketaatan, itu adalah baik di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya kejelekan, maka itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmahnya. Kekafiran Allah terangkan dari hikmahnya, alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan dia tidak dipuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga tanpa siapa yang benar hidup di dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Jadi adanya kekafiran ini ujian, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang berdusta dalam keimanan. Ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang dimaklumi. Kadang hikmah tersebut di sebagian keadaan tersembunyi, di sebagian keadaan yang lain tanpa hikmahnya. Tanpa hikmahnya. Kadang kita melihat nyamuk ini banyak mengganggu, tapi subhanallah dari nyamuk ini Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah banyak manusia yang mendapat rezeki karenanya. Mungkin kalau tidak ada nyamuk, tidak ada orang-orang yang kerja di perusahaan obat nyamuk. Maka ini dari sebagian hikmah kadang tampak dan kelihatan dari ciptaan Allah. Walaupun kita melihat itu adalah apa? Jelek sepintas lalu, tapi Allah Maha mempunyai hikmah jumlahkan setiap perkara yang dia lakukan. Jelas ya? Maka ini pokok. Dari keimanan di dalam masalah takdir, kita wajib mengimani bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha memiliki hikmah di belakang segala sesuatu yang dia takdirkan. Ada yang Allah beritahukan kepada kita, alhamdulillah kita bersyukur, kita bertambah keimanan. Ada yang Allah tidak beritahukan, kita sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah di belakang setiap perkara yang dia takdirkan. Keyakinan yang benar, dasar yang benar yang harus dipegang oleh seorang hamba agar supaya benar keyakinannya dalam masalah takdir, dia wajib mengimani bahwa hamba itu memiliki kehendak dan hamba itu berbuat, namun kehendak dan perbuatannya itu tunduk di bawah kehendak dan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Ini dari pokok yang wajib diyakini berkaitan dengan masyarakat. Dan ini sudah kita terangkan tadi di perbedaan ya, antara kelompok Jabriyah dan Qadariyah pada pembahasan sebelumnya. Siapa berbuat maksiat? Siapa berbuat ketaatan? Maka hamba berbuat dengan perbuatannya itu perbuatan dia sendiri. Allah berikan padanya kehendak untuk memilih. Diutus kepada kita seorang Rasul menjelaskan jalan yang benar, jalan yang keliru. Diturunkan kepada kita Al-Quranul Karim menjelaskan segala sesuatu. Tafsilan li kulli syai', merinci segala sesuatu. Al-Quran ini menjelaskan jalan kebaikan agar kita ikuti. Al-Quran ini juga menjelaskan jalan kejelekan untuk kita hindari. Ya, segala sesuatu dijelaskan. Karena itu hamba diberi kehendak. Dia diberi kehendak. Dia boleh memilih. Maka apabila dia jatuh dalam perbuatan, sebuah perbuatan itu kehendaknya sendiri, perbuatannya sendiri. Namun kehendak dan perbuatan hamba ini tak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Karena tidak mungkin ada yang terjadi dalam kekuasaan Allah tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah firman Allah, "Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Rabbul alamin menghendaki. Iya. Kemudian yang ketujuh, dari dasar keimanan berkaitan dengan masalah takdir, tidak boleh seseorang itu mempertentangkan antara syariat dan takdir. Ini biasa dibahasakan oleh para ulama dengan nama maqamul jabr baina syar' wal qadar. Tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Sekarang kita ketahui segala sesuatu Allah takdirkan. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini sudah ditakdirkan dia penghuni neraka atau penghuni surga. Orang yang berada di dalam golongan kebaikan, orang yang beruntung atau orang yang merugi, sudah ditakdirkan, sudah tercatat semuanya di lauhul mahfuz. Keimanan kepada takdir tidak bertentangan dengan syariat. Jangan ada yang berkata, Kalau sudah ditakdirkan, kalau begitu untuk apa kita melakukan amalan-amalan? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita ini? Ini namanya mempertentangkan antara syariat dan takdir. Antara syariat dan takdir. Dan ini termasuk kekeliruan di dalam memahami takdir. Takdir Allah itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Ya. Setelah terjadi, kita sekarang duduk di masjid ini, kita baru tahu ini adalah takdir Allah kita duduk di masjid. Besok apakah kita bisa duduk di masjid ini? Allah takdirkan kita duduk di masjid ini. Belum ada yang tahu apa yang Allah takdirkan untuknya di keesokan hari. Kita tahu apa yang ditakdirkan setelah terjadi. Sebelum terjadinya itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu telah syah dari sejumlah as-salaf, dari Ibn Abbas dan selainnya, mereka berkata bahwa al-qadaru sirrullah fi khalqihi. Takdir itu adalah rahasia Allah di tengah makhluknya. Rahasia Allah di tengah makhluknya. Keimanan kepada takdir banyak keindahan bagi orang yang beriman kepada takdir. Jika terjadi musibah, dia tidak terlalu bersedih. Sebab dia tahu semuanya dalam ketentuan dalam takdir Allah. Dia kehilangan dari orang yang dicintai, harta yang sangat dia sayangi. Dia tahu semuanya dalam sudah merupakan takdir Allah. Dia mendapatkan nikmat, dia tidak terlalu bergembira. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir ini, keimanan kepada takdir membuat seorang itu lebih berani. Membuat seorang itu lebih berani. Dan keimanan kepada takdir membuat seorang lebih yakin. Dan banyak lagi manfaat di belakang keimanan kepada takdir. Tapi harus kita yakini bahwa keimanan kepada takdir, takdir itu adalah rahasia Allah, tidak ada yang mengetahui. Kalau seorang tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan, maka tidak ada alasan baginya dia berkata, untuk apa saya beramal? Sebab dia tidak tahu apa yang ditakdirkan baginya. Sekarang dia tidak tahu apa yang ditakdirkan baginya. Allah mengutus kepadanya seorang Rasul, menjelaskan agama ini, menjelaskan jalan yang baik, jalan yang salah, jalan yang baik untuk diikuti, jalan yang salah untuk dihindari. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan jalan yang baik, jalan yang salah. Untuk apa diturunkan Al-Quran diutus Rasul? Karena itu tak boleh mempertentangkan antara syariat dengan apa? Syariat dengan takdir. Ini pokok yang ketuju, yang wajib diimani berkaitan dengan masalah takdir. Jelas sampai sini? Apabila seorang hamba sudah mengenal 7 prinsip ini, maka akan syah keimanannya, akan lurus keimanannya berkaitan dengan masalah takdir. Sisa di sini, saya ingin menyampaikan satu pembahasan, agar supaya lengkap. Ya. Pembahasan yang menguatkan keimanan seorang di mana masalah takdir. Pembahasan ini adalah tentang sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu menyimpang di dalam pembahasan takdir. Ada beberapa perkara yang harus dijauhi oleh seorang hamba. Jangan dia dekati. Kapan dia mendekatinya, ini adalah sebab yang akan memasukkannya ke dalam jurang penyimpangan di dalam pembahasan takdir ini. Ya. Yang pertama, di dalam pembahasan takdir, tidak boleh seseorang itu larut membicarakan perbuatan Allah. Dia melihat apa yang ditakdirkan, jangan dia bicarakan kenapa ditakdirkan begini, kenapa begitu dan begitu. Tidak boleh seorang larut membicarakan apa yang Allah takdirkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Dialah Allah yang bertanya kepada mereka. Atau Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka adalah manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Dan banyak bertanya ini tentang perbuatan Allah, sibuk membicarakan kenapa, apa sebabnya perbuatan Allah ini. Ini adalah sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan di dalam ta'iyah beliau berkaitan dengan masalah takdir. Beliau berkata, wa aslu dalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu fi fi'lil wal khawdu fi fi'lil ilahi bi'illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fataru ala naw'in minal jahiliyah. Kata beliau, dan dasar kesesatan makhluk dan berbagai kelompok dan golongan yang menyimpang dalam sejarah, kelompok yang menyimpang di catatan ulama Islam sepanjang umat ini ada, sepanjang sejarah penyimpangan ini, Sebab mereka menyimpang adalah dasarnya mereka tenggelam larut membicarakan apa illah, apa sebab perbuatan. Mereka tidak paham apa hikmah Allah. Dan semua hikmah Allah mereka bisa ketahui. Kenapa mereka membicarakannya? Akhirnya, kata beliau, mereka pun jatuh di atas bentuk dan bentuk jahiliyah. Itu dari perbuatan kaum jahiliyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang larut membicarakan seperti itu. Iya. Baik, maka ini dasar kesesatan yang pertama. Jangan sampai ada yang masuk membicarakan terlalu banyak, yang menanyakan apa hikmah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber kesesatan yang menyeret manusia tersesat di dalam masalah takdir. Kemudian yang kedua, ya, membuat seorang itu menyimpang di dalam masalah takdir adalah dia mengkiaskan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan makhluk. Ini kias mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ini semuanya berasal dari syaitan. Karena memang asal pertama orang yang berkias itu asalnya dari iblis. Masuk ke dalam kias yang keliru. Jadi kadang ada orang dia melihat di dalam kehidupan manusia, ini kalau berbuat begini ini tidak adil, ini kalau berbuat begini oh ini adil. Perbuatan yang terjadi dengan manusia itu yang ingin dia ukur untuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kias bukan pada tempatnya. Tidak boleh mengkiaskan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan makhluknya. Karena itu dari dasar utama yang menyebabkan seorang keliru dalam masalah takdir kalau dia kiaskan perbuatannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh. Para orang qadariyah sudah berlalu bersama kita penyebutannya. Kenapa mereka mengingkari bahwa perbuatan itu, perbuatan yang mereka lakukan, mereka katakan itu perbuatan saya sendiri, bukan perbuatan Allah. Kehendak saya sendiri, bukan kehendak Allah. Kenapa mereka berkata seperti itu? Asalnya begini. Kalau lihat, kadang bahasanya, bahasa yang apa, indah untuk didengarkan. Bahasa yang menipu. Mereka berkata, kalau saya berzina, maka perbuatan zina saya ini adalah perbuatan saya sendiri. Kehendak saya sendiri, bukan kehendak Allah. Bukan kehendak siapa? Ya. Bukan kehendak Allah. Kenapa? Sebab dia kiaskan dirinya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal dan sumber kesesatan. Karena dia kiaskan dirinya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar kesesatannya. Kita sudah terangkan tadi bahwa si hamba ini ketika dia berzina maka perbuatannya bagi dia adalah kejelekan. Allah telah menerangkan jalan. Dia jatuh di dalamnya maka itu adalah kesalahan dirinya sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa yang ditakdirkan, Allah Subhanahu wa taala ya, Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan seluruh perbuatan Allah adalah baik. Sisi jawaban yang kedua untuk masalah ini akan datang nanti. Karena kehendak Allah ada dua macam. Ada dua jenis kehendak. Ada irada qauliyah dan ada irada syar'iyah. Akan kita jelaskan nanti di poin yang keempat nanti. Baik. Sekarang kita masih di poin yang kedua. Jadi dari sumber kesesatan apabila mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kemudian yang ketiga dari sumber kesesatan di dalam masalah takdir apabila akal itu ikut mengambil andil. Iya. Ikut mengambil andil di dalam menjatuhkan hukum pada suatu perkara dia baik atau dia jelek. Ini sebenarnya bahasan. Ya. Disebut dengan nama at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyah. Tentang masalah siapa yang menjatuhkan hukum ini perkara ini baik atau perkara ini jelek. Siapa yang menetapkan hukum ini? Di dalam pembahasan ini ahli sunnah berada di pertengahan antara dua kelompok yang menyimpang. Ya. Ahli sunnah mengatakan bahwa yang baik itu adalah apa yang ditetapkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan baik oleh syariat. Dan yang jelek itu adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Dan akan bisa memahami. Akan bisa apa? Bisa memahami. Dan akal itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah syariatkan. Ya. Ini pemahaman umat Islam berkaitan dengan masalah ini. Adapun kelompok Mu'tazilah, bagi mereka yang baik apa yang dianggap baik oleh akal. Yang jelek adalah apa yang dianggap jelek oleh akal. Jadi kalau menurut akal mereka jelek, tapi menurut syariat baik, bagi mereka itu jelek. Syariat dan dibaca. Ini dasar pemikiran Mu'tazilah. Apabila nas Al-Quran bertentangan dengan akal, akal yang mereka dahulukan. Akal yang mereka dahulukan. Baik. Kelompok yang kedua yang menyimpang namanya kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah mereka hilangkan akalnya. Akal tidak berfungsi. Yang baik adalah apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Akal tidak ada ikut andil di dalamnya. Akal tidak ada ikut andil di dalamnya. Ini bahasa orang-orang apa? Orang-orang Jabriyah. Dan perhatikannya bahasa orang Jabriyah ini kelihatannya manis bahasanya. Perhatikan bahasanya. Yang baik al-hasan ma hasanahu syari'. Wal fadih ma qabbahahu syari'. Yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek apa yang dianggap jelek oleh syariat. Itu bahasa mereka. Mirip dengan bahasa ahli sunnah tadi. Tapi ahli sunnah menambah bahwa akal tidak bertentangan. Bisa memahami apa yang dianggap baik dan dianggap jelek. Kalau mereka tidak, akal tidak ada urusannya dengan itu. Akal tidak dipakai. Dipaham ya? Ini beda antara dua hal ini. Maka sekarang akal apabila dia masuk berbicara, memberikan hukum terhadap apa yang Allah takdirkan, inilah sumber kesesatan. Inilah sumber kesesatan. Karena itulah ukuran yang paling utama terhadap sebuah perbuatan adalah syariat. Al-Quran menjelaskannya sebagai hal yang baik, kita anggap baik. Hadis menjelaskannya sebagai hal yang baik, kita anggap baik. Al-Quran menjelaskannya, hadis menjelaskannya sebagai hal yang jelek, maka kita pun menganggap jelek. Dan ingat bahwa apa yang dijelaskan oleh Al-Quran yang baik maupun yang jelek, akan tidak bertentangan dengannya. Ini prinsip dasar di dalam masalah ini. Kapan akalnya yang menjadi hukum satu-satunya di dalam menganggap baik dan menganggap jeleknya sesuatu, maka ini adalah sumber kesesatan. Kapan akal tidak dikatakan tidak punya andil di dalam hal ini, ini juga adalah sumber kesesatan. Jelas ya? Baik. Maka ini sumber kesesatan yang ketiga. Kemudian sumber kesesatan yang keempat berkaitan dengan masalah takdir. Ya. Apabila seseorang tidak bisa membedakan antara irada kauniyah dan irada syar'iyah. Ini dua jenis irada. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya memiliki irada, memiliki keinginan, memiliki kehendak. Namun keinginan dan kehendak Allah ini dijabarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis terbagi dua. Keinginan dan kehendak Allah terbagi dua. Yang pertama ada namanya irada kauniyah qadariyah. Yang kedua namanya irada diniyah syar'iyah. Ya. Kalau saya lebih ringkas lagi, irada kauniyah dan irada syar'iyah. Ringkasnya. Jadi dua jenis irada. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan kehendak, keinginan. Jelas ya? Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaannya supaya tampak. Ada perbedaan. Jadi kita harus mampu membedakan antara dua jenis irada ini. Kapan tidak dibedakan, seorang tidak mampu membedakannya, maka ini antara sebab yang bisa menjatuhkan seseorang keliru di dalam pembahasan takdir. Ya. Baik. Irada kauniyah itu berkaitan dengan kehendak Allah yang pasti terjadi. Sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau irada kauniyah, kehendak Allah kaitannya dengan sesuatu yang pasti terjadi. Irada kauniyah. Kalau irada syar'iyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Ya. Contoh irada kauniyah, saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah itu apabila Allah menginginkan sesuatu, memiliki irada, menginginkan sesuatu, Allah hanya berkata kun, terjadilah, maka terjadilah. Ini irada di sini irada apa namanya? iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya kekafiran. Ini iradah apa? Iradah kauniyah. Allah menakdirkan adanya kekafiran. Iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah, Allah menakdirkan adanya keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah menghendaki keimanan untuk Fir'aun. Fir'aun dia aja masuk Islam oleh Nabi Musa. Tapi apakah Fir'aun masuk Islam? Dia tidak masuk Islam. Jelas ya? Maka ini sifatnya irada apa? Irada syar'iyah. Irada syar'iyah. Jadi irada syar'iyah kadang dia terjadi. Allah menghendaki keimanan. Kadang dia beriman, kadang tidak beriman. Diperintah melakukan salat, melakukan ketaatan. Kadang dia melakukan, kadang dia tidak melakukan. Ini irada syar'iyah. Tapi irada qauniyah pada sesuatu pasti dia terjadi. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua, irada qauniyah itu kaitannya pada sesuatu yang mungkin dicintai oleh Allah, mungkin tidak dicintai. Kalau irada syar'iyah itu pasti pada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Pasti pada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya. Allah menakdirkan menghendaki Fir'aun kafir. Terjadi kekafiran Fir'aun? Saya tanya, terjadi kekafiran Fir'aun? Terjadi. Allah menghendakinya? Jawabannya ya, hendak apa? Iradah kauniyah. Apakah Allah cinta Fir'aun itu kafir? Jawabannya tidak, karena iradah kauniyah tidak mengharuskan Allah mencintainya. Sama tadi dengan ya syubhatnya orang-orang Qadariyah tadi. Ya perhatikan ya sisi kesesatannya Qadariyah. Mereka katakan kalau Allah ya setuju dia melakukan perzinahan, itu artinya Allah cinta dengan perzinahan. Ini benar atau tidak ucapannya? Ya, jawabannya tidak benar. Allah menghendaki dia berbuat zina, tapi apakah Allah cinta padanya? Jawabannya tidak. Sebab irada kauni. Ini irada Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya kauni. Bermakna kauni. Jelas ya? Iya. Jelas sampai sini. Ada perbedaan-perbedaan yang lain, tapi saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar menguraikan perbedaan antara irada kauniyah dan irada syar'iyah. Cukup di sini, sekira sudah jelas kita bisa membedakan antara irada kauniyah dan irada apa? Irada syar'iyah. Iya, irada kauniyah dan irada syar'iyah. Irada syar'iyah itu, jadi antara perbedaannya juga, irada syar'iyah itu hanya terjadi pada orang yang pada keimanan seorang mukmin. Seorang mukmin beriman irada syar'iyah. Seorang kafir yang kafir itu adalah irada apa? Irada kauniyah. Ya seorang kafir Allah hendaki padanya dia beriman, dia irada apa? Irada syar'iyah dan irada apa? Kauniyah. Baik, maka ini dari contoh-contoh yang membedakan antara dua jenis irada. Antara dua jenis irada. Kapan sama tidak membedakan antara dua jenis irada ini, dia akan kesulitan banyak sekali jatuh dalam penyimpangan berkaitan dengan masalah takdir. Maka ini dua kaidah pokok di dalam pembahasan takdir. Sebenarnya banyak pembahasan yang lain. Ya. Namun ini adalah dua kaidah pokok. Seorang yang dikatakan benar keimanannya dalam takdir harus dia pahami tujuh landasan yang kita terangkan tadi. Kemudian seorang yang ingin selamat tidak jatuh di dalam kesesatan berkaitan dengan masalah takdir harus dia hindari empat perkara yang kita terangkan. Jelas ya? Sekarang kita akan membaca kalimat per kalimat dari bahasa penulis untuk apa kita jelaskan. Kata beliau, wa uminu bi anna Allah fa'alu bima yurid, dan aku beriman bahwa Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Ini bahasa dari Syekh. Beliau ingin menjelaskan tingkatan yang ketiga tadi dari tingkatan keimanan kepada takdir, bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Karena itu beliau berkata, wala syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. wala yakhruju syai'un an masyiati, tidak ada sesuatu yang keluar dari keinginan Allah. Wa laysa syai'un fil 'alami yakhruju an taqdirihi. Kemudian beliau menegaskan tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang keluar dari penakdiran Allah. Wa la yasduru illa an tadbirihi, dan tidak mungkin dia muncul kecuali melalui pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wala mahila li ahadin 'ala al-qadari al-mahdud. Dan tidak ada tempat berlari, tempat menghindar bagi seorang pun dari takdir yang telah ditakdirkan. Oleh itu sudah ditakdirkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menghindar dari ini. Karena itu kita wajib mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, wala yatajawazu ma khuttalahu bil lawhil masdud. Dia tidak akan melewati apa yang sudah digariskan baginya di lawhil masdud. Semuanya sudah ditulis di dalam lawhil masdud. Ini pembahasan sudah kita terangkan ya. Segala yang ditakdirkan semuanya telah tercatat di lawhil masdud. Tidak ada yang bisa menghindar dari itu. Baik, selesai sudah. Sini beberapa pembahasan penting berkaitan dengan masalah takdir. Setelah menguraikan pembahasan takdir ini, penulis berpindah menguraikan tentang masalah keimanan pada hari akhirat. Beliau menguraikan beberapa pembahasan tentang keimanan di hari akhirat. Kata beliau, wa a'taqidu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yaqulu ba'da al-maut. Kata beliau, dan aku meyakini wajiban mengimani setiap perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hal tersebut akan terjadi setelah kematian. Ya. Sini beliau mulai mengangkat tentang keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat berulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Berulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan dia ada di ayat-ayat pertama dari Al-Qur'an. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman itu terhadap kehidupan akhirat mereka sangat yakin agar berjumpa dengannya. Bahkan ada yang dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, dialah Allah pemilik hari pembalasan pada hari kiamat. Pernyataan menunjukkan bahwa seorang hamba mengimani akan adanya hari akhirat, hari pembalasan. Ya. Dan dia adalah pokok keimanan. Ya. Diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hadis Rasulullah, siapa yang mengingkarinya, pengingkarannya sama dengan kekafiran kaum musyrikin di masa Nabi. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Za'ama alladziina kafaru an laa yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka Allah memerintah kepada nabinya untuk menjawab, "Qul balaa wa rabbi," katakanlah Muhammad, bahkan kalian akan dibangkitkan demi Rabbku. Lalu ba'dunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang kalian akan kerjakan atau apa yang kalian telah kerjakan di atas muka bumi. Kalian akan dibangkitkan, setiap amalan kalian akan dihisab. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah. Ya. Hal tersebut adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari kebangkitan adalah hal yang sangat nyata sekali. Diterangkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan-pendalilan yang di dalam Al-Qur'an beraneka ragam. Beraneka ragam. Pada Allah ingatkan bahwa langit dan bumi ini penciptanya lebih besar dari penciptaan manusia. Maka apa sulitnya mengembalikan manusia itu kembali? Sebagaimana Allah menciptakan manusia, di ayat yang lain, sebagaimana Allah menciptakan manusia, mengadakan mereka, maka mengembalikan mereka itu lebih mudah bagi Allah SWT. Allah menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Ini semuanya adalah tanda-tanda bahwa Allah sangat mampu membangkitkan mereka. Sangat mampu membangkitkan mereka. Berbagai uraian di dalam Al-Quran penekanan untuk memanai bahwa semua dari kita akan mengalami kejadian-kejadian setelah hari, setelah kematian. Ya, untuk kejadian-kejadian ini, apakah yang akan terjadi setelah kematian? Di sini penulis mulai merinci keyakinan-keyakinan yang wajib kita yakini berkaitan dengan hari akhirat, apa yang akan terjadi setelah kematian. Maka beliau memulai pembahasan tentang kejadian di alam kubur. Kata beliau rahimahullahu taala, fa'uminu bi fitnatil qabri wa na'imi. Kata beliau, aku beriman akan adanya ujian di alam kubur dan adanya kenikmatan di alam kubur. Nah, ini dua hal diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa di alam kubur ada kenikmatan bagi orang yang beriman, orang yang taat. Di alam kubur ada siksaan dan penderitaan bagi siapa yang bermaksiat, siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, Allah terangkan, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tsabit, ucapan la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di akhirat masuk di dalamnya di alam kubur, dan ketika ia dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Ini bentuk dari kenikmatan. Nah, dan telah syahdi dalam hadis yang mutawatir, kejadian tentang kehidupan di alam barzah, di alam kubur ini, di mana tentang orang yang telah benar keimanannya, telah benar keimanannya, atau seorang mukmin diceritakan di dalam hadis, apabila ruhnya dicabut, maka datanglah mereka dengan bau yang sangat harum, kemudian mencabut ruhnya dengan halus, kemudian dibawalah ruh ini ke langit. Begitu sampai di pintu langit, penjaga langit berkata, siapakah ruh yang harum ini? Maka dikatakan, dia adalah si fulan, anak si fulan. Maka dibukakanlah pintu langit pertama, terus langit naik ke langit yang kedua, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian terus langit naik ke langit sampai ke Iliyin. Kemudian Allah firman, kembalikanlah ruh hambaku ke jasadnya. Maka ia pun dikembalikan ke jasadnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan di alam kubur itu ada keterkaitannya antara ruh dan jasad. Ada keterkaitannya antara apa? Ruh dan jasad. Karena itu dari keristaan, orang-orang yang selalu menggambarkan di masa ini bahwa ada ruh di tayangan, itu adalah kedustaan. Apalagi ada ruh yang kembali berdiri di seperti balas dendam. Seperti yang biasa digambarkan di kebanyakan acara-acara rusak yang bisa ditonton di televisi, itu adalah hal yang merusak akhir. Jasad punya keterkaitan dengan ruh di alam kubur. Tidak mungkin ada yang bisa kembali. Jelas ya? Ada yang bisa kembali. Ya, apa yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan kata mati suri, itu dari dalam syariat kita. Kalau mati suri dalam artian apa, jasadnya sudah tidak bergerak, tiba-tiba bergerak lagi, ada sebagian orang sudah dianggap meninggal, tapi ternyata 12 jam setelah itu bergerak lagi. Itu ada di istilah kedokteran. Tapi hakikatnya dia belum meninggal. Belum meninggal. Jelasnya. Tapi kalau dikatakan mati suri, rohnya sudah keluar balik lagi ke dalam, itu kedustaan atas nama agama. Tidak ada di dalam agama kita hal yang menunjukkan tentang hal tersebut. Bahkan ada yang ada di dalam agama adalah pengingkaran akan hal tersebut, hal yang menentang hal tersebut. Allah firman, wa annahum ilaina apa namanya, wa annahum la yarji'un, dan mereka itu tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali lagi. Maka ini nas tegas menunjukkan bahwa ruh tidak mungkin lagi kembali. Tidak mungkin lagi kembali ke jasadnya di kehidupan dunia. Dia hanya bisa kembali nanti di kehidupan mana? Di kehidupan di alam kubur. Maka ruh ini dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Berdirilah ruh ini, berdirilah orang ini di alam kuburnya. Datanglah Munkar dan Nakir bertanya. Ditanya dengan tiga pertanyaan. Warabku, siapa Rabbu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Dia menjawab dengan mudahnya, menjawab dengan ringannya. Maka setelah itu dibukakanlah, dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan untuknya celah dari pintu sorga. Celah dari pintu sorga. Kemudian datanglah orang yang sangat indah rupanya. Ia bertanya, siapa kamu tahu, wahai orang yang sangat indah rupamu? Ia berkata, aku adalah amalan salihmu di dunia. tidur waktu maut hingga hari kebangkitan. Ini ruh seorang mukmin. Ya. Ruh seorang mukmin wajib kita yakini. Wajib kita yakini. Ya. Walaupun seorang menjadi kuburan sekarang ini, dia tidak akan bisa melihat kuburan yang dilapangkan demikian jauh. Jelas ya? Sebab ini dari kehidupan di alam lain, di alam barzakh. Jelas ya? Baik. Kalau ruh seorang kafir, kebalikannya. Seorang yang kafir dalam sebuah riwayat, seorang yang mujrim dalam sebuah riwayat, seorang munafik, apabila sakaratul maut sudah mendekatinya, maka datanglah malaikat maut, datanglah para malaikat mencabut nyawanya dengan bau yang tidak enak, dicabut dengan sangat kerasnya, sehingga kadang sebagian dari ruh matanya mengikuti, sebagian dari manusia matanya mengikuti ruhnya yang keluar. Terberadab matanya mengikuti ruhnya yang keluar. Kemudian ia dibawa ke langit. Penjaga langit berkata, siapakah ruh yang busuk ini, bau yang busuk ini? Maka dikatakan dia adalah si fulan, anaknya si fulan. Maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lemparkan ruh tersebut kembali ke jasadnya. Ia pun dilemparkan sungguh kembali ke jasadnya, duduk lagi. Kemudian datanglah Munkar dan Nakir bertanya. Dengan tiga pertanyaan, tiap kali dia ditanya, dia menjawab, ha ha la adiri, sami'tum la sayakuluna syai'in fakultu. Ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, maka aku pun ikut mengucapkannya. Dan sekali lagi, perhatikan. Orang yang di kehidupan dunianya belajar agama hanya dengar-dengar saja, ikut-ikutan saja, dan dia tidak belajar, ini seperti ini keadaan. Dia pernah dengar, tapi tidak bermanfaat untuknya di alam kubur. Ha-ha, la adiri, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya ikut mengucapkan. Maka tiap kali dia ditanya, dia tidak menjawab. Kata Nabi, dia dipukul dengan mitrapa, sebuah palu, sebuah gada. Andai kata gada ini dipukulkan ke gunung Uhud, kata Nabi, maka gunung Uhud akan hancur berkeping-keping. Tiap kali dia dipukul, dia menjerit. Jeritannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Antara kata jin dan manusia mendengar jeritan orang yang disiksa di alam kubur ini, mereka akan tersungkur mati mendengar. Jelas ya? Ini belakangan ada yang menyebarkan kaset, katanya dia rekam dari mana? Suara-suara siksaan di mana? Di alam kubur. Ini yang dikata benar? Mungkin alat rekamannya akan hancur, dia pun akan mati. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Sebagian manusia kadang menampilkan sesuatu hanya ingin beda dengan yang lain. Karena itu indah bagi seorang yang mengetahui ilmu agama, dia bisa membedakan ini benar dan ini salah. Maka ini keadaan seorang yang berada, orang kafir atau munafik, fajir yang berada di alam kubur. Setelah itu disempitkanlah kuburannya sampai kuburannya itu menjepitnya, tulang belulangnya tercerai-berai. Dibukakan celah dari pintu neraka. Datang orang yang sangat jelek rupanya. Dia bertanya, siapa engkau wahai orang yang sangat jelek rupamu? Dia berkata, aku adalah amalan di dunia. Aku adalah amalan di dunia. Maka di sebagian dari dalil-dalil yang menjelaskan penetapan adanya kenikmatan dan adanya siksaan di dalam alam kubur. Kalimat kubur di sini, fitnatul qabr, kata qabr, kuburan, tempat untuk menanam manusia. Apakah manusia ditaruh di sana yang dapat siksa dan kenikmatan? Kalau dia dibumikan atau dibakar, dia tidak dapat seperti ini? Jawabannya tidak. Di sini pembahasan kalimat kubur, ini pembahasan karena ini adalah kondisi kebanyakan manusia. Ada bahasa lain lebih umum disebut dengan nama alam barzah. Ya, alam barzah. Siapa pun dari manusia pasti akan masuk ke sana. Akan datang ke alam barzah, akan melewati alam barzah. Dan ini sekali lagi penetapan tentang kehidupan di alam kubur, penetapannya ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa ini ada sebagian orang yang mengingkari adanya kehidupan di alam kubur. Alasannya apa? Dia berkata hadis-hadisnya adalah hadis ahad. Ini keliru ya, kejahilan. Kejahilan dari beberapa sisi. Yang pertama, yang menjelaskannya bukan hadis, ayat. Kemudian hadis yang menjelaskannya bukan hadis ahad, dia hadis mutawatir. Hadis mutawatir yang menjelaskannya lebih dari 10 sahabat yang meriwayatkan. Hadis tentang pikirin di alam. Ayat-ayat Al-Quran ada sekitar 8 ayat yang menerangkan. Banyak ayat ya, saya cukup sebutkan di sini dua. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu." Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Allah menceritakan keadaan seorang ketika datang kepadanya kematian menjemput. Rohnya sudah keluar. Maka orang ini pun berkata, ya, wahai andai kata saya dikembalikan, ya Allah kembalikanlah saya. Kalau saya dikembalikan ke dunia, saya pasti akan kembali, akan melakukan hal yang dulu yang aku tinggalkan. Maka Allah firman, kalla, sekali-sekali tidak. Tidak mungkin itu terjadi. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimat yang hanya dia ucapkan. Di belakang mereka ada kehidupan barzakh. Sekarang perhatikannya sudah keluar rohnya. Terus dikatakan di belakangnya ada kehidupan barzakh. Di mana alam barzakh ini? Di dunia? Tidak mungkin. Sebab dia sudah meninggalkan dunia. Di akhirat? Juga bukan. Karena di ayat setelahnya di belakangnya alam barzakh hingga hari kebangkitan. Hari kebangkitan lagi-lagi. Ini alam barzakh. Inilah alam kubur penetapan yang ada di dalam Al-Quran. Ayat yang kedua di surah Ghafir tentang kisah pengikut Fir'aun. Allah menceritakan, menjelaskan di dalam Al-Quran, "An-naru yu'rabu 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyan. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu 'ala Fir'aun ashadda 'adzab." Neraka ditampilkan, ditampakkan kepada pengikut Fir'aun pagi dan petang. Ini di mana ini? Neraka ditampilkan, ditampakkan kepada pengikut Fir'aun pagi dan petang. Di dunia? Tentunya tidak. Fir'aun dan bala tentaranya sudah dibinasakan oleh Allah. Di akhirat? Juga bukan di akhirat. Sebab di ayat setelahnya, pada hari kebangkitan, dikatakan, wahai para pengikut Fir'aun, masuklah kalian ke siksaan yang sangat pedih. Jadi akhirat lain-lain siksaan. Ini kehidupan di mana? Ini kehidupan di alam barzakh. Jelas? Maka ini dari ayat-ayat yang menjelaskan dan menetapkan tentang wajibnya kita mengimani agar adanya kehidupan di alam kubur. Ya. Dan ini semua mengingatkan bagi seorang hamba. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dari kita semuanya akan kembali dan menghadap kepada Allah. Setiap jiwa yang bernapas di atas muka bumi pasti akan merasakan kematian. Sudah merupakan ketentuan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana pun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Kalau kita menyadari hal ini dan kita ingat akan ada alam kubur yang sedemikian rupa, ada kenikmatan dan ada siksaan di dalamnya, dan yang menentukan antara kita mendapatkan kenikmatan atau kita mendapatkan siksaan adalah kita sendiri, amalan kita di dunia ini. Maka ingatlah selalu Allah Taala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid." Siapa yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Allah, Rabb kalian, sama sekali tidak pernah memberi ini harta. Maka ini, dari keindahan seorang mempelajari akidah yang benar, terus dia mengulangi, akan selalu mengingatkannya, akan hakikat dan arti kehidupan ini. Apa yang harus dia persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian katanya 5 menit lagi. Ini pembahasan setelah ini adalah berkaitan dengan masalah ruh dikembalikan ke jasad, kemudian hari kebangkitan. Jadi perlu waktu ya untuk menjelaskannya. Kita perlu rinci beberapa kejadian di hari kiamat. Waktu Dan mengartikan jamaah disebutkan bahwa jamaah yang hak benar dalam total kewenangan juga jamaah syarat. Ya, juga bentuk jamaah yang lain adalah taat kepada pemimpin. Jika kita tinggal di negeri kafir, ini bahasanya di Darul Kufar. Apakah kita harus taat? Ya. Negeri itu dianggap negeri kafir. Dilihat dari beberapa sisi, ya. Kadang dilihat kepada pemimpinnya. Dan dilihat kepada kebanyakan rakyatnya, dan dilihat kepada syiar yang terangkat di negeri tersebut. Kalau di negeri tersebut dikumandangkan adzan qomat, yaitu yang syiarnya begitu nampak, maka dia kelihatan sebagai negeri Islam. Kelihatan sebagai negeri Islam. Jelas ya. Jadi kata misalnya terpenuhi bahwa seorang anggaplah seorang yang berada di negeri kafir, di negeri kafir, ya maka dia tidak ada ketaatan kepada seorang kafir, tapi hal yang sifatnya kemaslahatan umum bagi kemaslahatan bersama, ya seorang melakukan hal yang merupakan kemaslahatan bersama. Nah, mengikuti lakonnya rancangan yang berlintas, ya. Seterusnya dari hal yang sifatnya kemaslahatan bersama, itu adalah bersama. Ada ketentuan dalam Islam mengenai sistem bagi hasil mubarak. dalam melakukan bisnis apabila ada lembaga penjualan penjualan tersebut. Jadi dia atur ketentuan dulu di pertemuan sebelumnya di Mahdi Ustadz, saya sudah jelaskan bahwa di dalam bersyirikat, buat syirikat dalam itu ada ketentuan-ketentuan yang bagian yang telah kita terangkan. Nah, secara umum kalau ada keuntungan maka semuanya memperoleh keuntungan, dan kalau ada kerugian semuanya ya memikul kerugian. Ini sistem mubarakah, ciri. Adapun bagaimana bagi hasilnya itu sesuai dengan kesepakatan. Tapi bentuk bagi hasilnya adalah dengan persenan atau dengan jatah. Misalnya dia katakan saya antara dua orang 50-50 atau 60-40, atau dia bentuk dengan jatah. Kalau misalnya ya, semuanya ada 10 jatah, aku ada 5 dan saya ada 5 dan semisal dengan itu. Adapun kalau dia pastikan misalnya keuntungan ini adalah modal, silakan kamu bagi berdagang, tapi setiap bulannya kamu bayar, kamu beri kepada saya keuntungan 1 juta, ini dia diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, sebab dia pastikan 1 juta. Orang ini membagi modal untuk berdagang, dia mungkin beruntung, mungkin tidak beruntung. Keuntungannya mungkin 1 juta, mungkin lebih, mungkin kurang. Karena itu tidak diperbolehkan, dia memastikan dengan jumlah, angka yang sudah pasti dia terima. Tapi dia sebutkan persenan, ya, kesepakatannya dibangun di atas persenan atau di atas pembagian. Berapa nisab untuk zakat mal? Zakat harta, kalau dia emas, nisabnya 85 gram. Kalau dia perak, nisabnya 595 gram. Nah, itu untuk ukuran gramnya sekarang. Kalau ukuran dulunya diukur 20 dinar kalau emas. Kalau peraknya diukur 200 dirham. Ya, ukuran gramnya itu tadi yang saya sebutkan. Sekali lagi, kalau emas 85 gram, kalau perak berapa? 595 gram. Bisa dilihat harganya di pasaran. Kalau dia misalnya punya uang, kemudian dia keluarkan di sana, dia lihat harganya berapa di pasaran. Biji-bijian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Berapa nisabnya? Untuk biji-bijian hasil bumi yang dikeluarkan, kalau hasil buminya perlu biaya, ya hasil bumi itu perlu biaya menghasilkan, maka yang dikeluarkan adalah apa? 1/5. Tapi kalau tidak perlu biaya, ya, cukup ditanam tumbuh sendiri dan keluar hasilnya, maka yang dikeluarkan adalah 1/10. Dikeluarkan adalah 1/10. Saya ulang ya, kalau apa namanya dia perlu biaya, ya, perlu biaya dikeluarkan 5%. Kalau dia tidak perlu biaya, maka dikeluarkan 10%. Kalau misalnya sebagiannya ada biayanya, sebagiannya gratis, maka dikeluarkan 7.5%, setengah itu. Apa hukum makmum membaca takbiratul intiqal? Takbir perpindahan di dalam sholat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ada yang lupa misalnya, bagi imam maupun makmum, maka dia ya, ditutup dengan sujud sahwi. Sempurnakan dengan sujud sahwi. Siapa yang berhak memfonis orang lain sebagai khawarij? Khawarij itu kalau dikatakan fonis bulan khawarij, itu sama saja dia fonis orang ini ahlul bidah atau murji dan seterusnya. Dan fonis yang seperti ini kembali kepada ahlul ilm, kembali kepada orang yang berilmu, sebab dia sifatnya adalah pemikiran bidah yang mungkin tidak semua orang yang bisa memahami. Iya. Kecuali kalau bid'ahnya bid'ah jelas seperti dia, bid'ah kaum Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, maka ini siapapun bisa memfonisnya, sebab dia adalah perkara yang jelas dan terang. Ya, orang awam pun bisa memberikan hukum bahwa ini adalah orang Syiah Rafidhah. Ya. Tapi kalau permasalahannya detail, ya, maka itu dikembalikan kepada orang yang berilmu. sebab masalah fonis memfonis ini adalah masalah yang riskan, masalah yang sangat riskan. Seorang jangan bergampangan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi man ahaduhuma, in kana kama qala wa illa hara 'alayhi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung di salah satu dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia katakan tidak apa, tapi kalau tidak, kalimat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Maka jangan sembarangan gitu kan, memfonis kepada orang lain. Dalam memfonis orang lain sebagai khawarij, apakah harus melihat qarinah, syurut, mawani untuk mengikut orang lain sebagai khawarij? Jelas ya, semuanya ditentukan. Menjatuhkan hukum harus dilihat indikasinya, dipenuhi syarat-syaratnya, harus terlihat, ya, harus diperiksa apakah orang ini bukan orang yang jahil, penghalang-penghalangnya. Itu semuanya dipastikan. Ya, karena itu sekali lagi, tidak sembarang orang yang membicarakan tentang hal ini. Ada fatwa yang menyebutkan bahwa masyarakat Libya dan Mesir sebagai khawarij. Ya. Kalau mereka dianggap khawarij itu clear ya polisi. Clear polisi. Tidak boleh memberikan hukum mutlak seperti itu. Beda antara khawarij dan bubar. Orang yang kudeta terhadap penguasa itu dua namanya. Bisa dikatakan khawarij dan bisa dikatakan bubar. Bubar itu orang yang keluar terhadap penguasa, tidak ada urusan keagamaan, kaitannya dengan dunia. Kalau dia melakukan kudeta terhadap penguasa karena keyakinan dianggap itu adalah ibadah, dianggap itu adalah jihad, nah ini namanya khawarij. Ini namanya khawarij. Jelas ya? Kita tetap tahu bahwa kebanyakan masyarakat itu orang-orang yang jahil, tidak paham agama, tidak mengerti liku-liku tipu daya orang-orang kafir dalam menunggangi kaum muslimin, dan tidak bisa memikirkan akibat dari perbuatan. Ya. Melayangkan ratusan bahkan ribuan jawa kaum muslimin yang melayang berbagai harta, benda, dan kehormatan yang terlanggar, semuanya tidak bisa dipertimbangkan pada orang-orang umum seperti ini. Walaupun orang-orang yang berilmu, mereka bisa menimbang perkara sesuai dengan tuntunan syariat. Karena dasarnya perbuatan seseorang ketika menyikapi kezaliman penguasa tidaklah dipadamkan dengan cara yang seperti itu. Adalah cara yang tidak disyariat. Cara yang tidak disyariat. Terhadap penguasa yang zalim, Nabi SAW berkata, kata beliau, isma' wa atiq, dengarlah kamu dan taat kepadanya. Dalam riwayat yang lain, wa in darabuka wa akhadhu malaka, walaupun mereka memukulmu, mengambil hartamu. Dalam riwayat yang lain, Nabi menceritakan, Satakunu atharatul umurun tukiruna. Akan terjadi nanti, ada penguasa yang lebih mementingkan dirinya, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami kerjakan? Kalau terjadi seperti itu, maka Nabi memerintahkan untuk bersabar, tidak ada lain. Perintah untuk bersabar. Namun umat ini kurang memahami apa arti sabar itu. Mereka anggap bahwa orang yang bersabar itu adalah orang yang kalah. Tidak semua orang yang mengalah dia kalah. Fir'aun sedemikian jahatnya dia sebagai penguasa. Sewenang-wenang menindas Bani Israel, membunuhi anak laki-laki mereka, menindas kehormatan mereka. Nabi Musa tidak pernah memerintah Bani Israel untuk melakukan demonstrasi apalagi mengkudeta Fir'aun. Yang ada hanya diperintah bertakwa kepada Allah dan bersabar. Dan ketika Fir'aun dibinasakan oleh Allah, Allah tidak menyebut dari usaha Bani Israel kecuali satu saja, kecuali kesabaran mereka. Allah terangkan di dalam Al-Quran, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل لما صبروا. Dan kami wariskan, setelah Fir'aun dibinasakan, Allah firman, kami wariskan bumi itu dari timur sampai baratnya. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Rabbul Qayyum Maha Agung kepada Bani Israel karena kesabaran mereka. Hanya disebut kesabaran saja, tidak ada yang lain. Maka kesabaran adalah hal yang baik bagi masyarakat muslim dalam menyikapi perkara yang tidak baik dari penguasanya. Nah, kemudian yang menjadi masalah juga pada sebagian masyarakat kita, setiap kali terjadi masalah di sebuah negeri, yang selalu disalahkan adalah penguasa. Nah, ini keliru. Kalau ini mencari kambing hitam, jangan kambing hitam, selalu kambing hitamkan penguasa. Kami hitamkan diri sendiri. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ بَعْضٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami menjadikan sebagian orang yang zalim itu memimpin sebagian orang yang zalim yang lainnya. Karena perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau dianggap penguasanya zalim, berarti mungkin juga mereka adalah orang-orang yang zalim. Kalau mereka memandang penguasanya harus diperbaiki, berarti mungkin mereka juga adalah orang-orang yang harus dianggap. Harus diperbaiki. Kalau ingin mengadakan perbaikan, Allah tidak memerintah memulai perbaikan dari penguasa, tapi perbaikan dari diri sendiri. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah keadaan. Sampai mereka sendiri yang mengubah keadaan. Karena itu hendaknya setiap muslim dan muslimah bertakwa kepada Allah. Ia mempelajari tuntunan agama yang benar dan berada atas pijakan Islam yang kuat agar supaya dia selamat dari fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala kesusahan dan derita kaum muslimin di segala penjuru dunia. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada untuk selalu bertakwa kepada Allah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang disyariatkan, bukan dengan hal yang bertentangan dengan tuntunan agama. Inna mu'minu dari kawat kawat berani. Apakah fatwa atau perbuatan yang dilakukan oleh sebagian sahabat dapat menjadi hukum yang pasti dalam perkara yang tidak ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah? Perincian penjelasan dalam hal ini. Sahabat itu, para sahabat, ucapan mereka beraneka ragam dalam sisi hukum. Yang pertama, kalau para sahabat bersepakat, maka di sini ucapan para sahabat adalah hujjah qat'i diterima. Kalau mereka bersepakat. Yang kedua, kalau para sahabat memberikan fatwa dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya, dan fatwa sahabat ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini juga diterima. Ini disebut dengan nama ijma' sukut. Yang ketiga, kalau sahabat memberikan fatwa, ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka di posisi yang seperti ini tidak ada hujjah dalam ucapan sahabat. Yang menjadi hujjah adalah apa? Adalah dalil. Yang menjadi hujjah. Ini kesimpulan di dalam pembahasannya. Apa hukum bertepuk tangan dalam Islam? Apakah boleh seorang muslim bertepuk tangan yang tidak mengingatkan ibadah? Tepuk tangan ini bukan dari kebiasaan kaum muslim. Itu adalah ciri ibadah orang-orang kafir. Ya Allah sebutkan sebagian orang kafir ciri ibadah mereka. Wa ma kana salatuhum inda al-baiti illa muka'an wa tasbih. Tidak ada salat mereka, ibadah mereka di Ka'bah kecuali muka dan tasbih. Mereka apa? Bertepuk tangan. Jadi adalah ciri ibadah. Orang-orang jahil yang tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Walaupun dia lakukan misalnya tidak dengan niat ibadah, ada bentuk tasyabbuh di dalamnya menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." siapa yang menyukai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Yang keliru, mereka menjadikan tauhid hakimiyah itu adalah bagian dari tauhid tersendiri. Itu yang keliru. Dan yang keliru, mereka artikan la ilaha illallah dengan makna la hakim illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Itu yang keliru. Adapun makna tidak ada hukum kecuali dari Allah, hukum itu hanya milik Allah, itu adalah makna yang benar, bagian dari tauhid. Bagian dari apa? Tauhid. Tapi yang keliru, kalau dia jadikan tauhid hakimiyah bagian yang keempat dari tauhid. Terjadikan la ilaha illallah mana tauhid uluhiyah kembalinya kepada mana hakimiyah, itu yang keliru. Baik. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Daurah hari pertama di Masjid Al-Ukhuwah sudah selesai. Besok diingatkan sekali lagi, kita akan mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, bagi yang ingin menginap di Masjid Al-Ukhuwah, segera mendaftarkan namanya di panitia di halaman Masjid Al-Ukhuwah Balai Kota Bandung. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Dari panitia ada satu tambahan lagi, bagi yang ingin mengunduh rekaman, merekam masih rekaman lagi, disarankan